Kalau ketinggal apa batas mengikuti imam, apakah ruku atau bagaimana? Masbuk ya. Jadi kalau dia itu sekiranya masbuk, masbuk sekiranya dia tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah, maka batas mengikuti imam hanya sampai ruku saja. Rukunya itu kadar tumakninah, dianggap mengikuti ruku kadar tumakninah, dia dapat satu rakaat. Misalkan masuk sholat, imamnya sudah misalkan baca surah Al-Ikhlas, sudah lam yarid wa lam yulad. Dia baca, dia masuk Allahu Akbar. Enggak cukup kan baca Fatihah? Lam yarid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, langsung ruku kan? Maka karena enggak cukup baca Fatihah secukupnya, nanti ketika imam ruku langsung ruku. Dan dianggap ikut dapat ruku kalau kadar tumakninah yaitu subhanallah. Jadi ruku Allah, imamnya ruku Allah Akbar, kita ikut ruku juga Allah Akbar, subhanallah, dapat satu rakaat. Tapi kalau misalnya enggak dapat, misalkan imamnya sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, dia masuk Allah Akbar, imam langsung ruku, dia ikut ruku. Tapi begitu dia ruku, belum ada kadar subhanallah, baru nyebut sub, imamnya langsung sami Allahu liman hamidah, maka rakaat itu enggak dianggap. Nanti ketika imam selesai salam, dia langsung berdiri menambah satu rakaat. Paham ya? Nah, itu caranya. Jadi kalau dia tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada waktu untuk membaca Al-Fatihah atau sengaja, ini sengaja. Misalnya imamnya udah Allahu Akbar, dimain-main lo. Enggak ada hajat enggak? Nyantai lo, nunggu ruku lah. Malas baca Fatihah, lama lah. Apa lama imam lo baca surah sajadah misalkan. Nanti lah, udah lo abar Allah Akbar, ruku Allah Akbar, subhanallah, dapat satu rakaat. Oh, enggak bisa. Main-main berarti. Karena dia ada waktu untuk baca Al-Fatihah. Kalau dia ada waktu baca Al-Fatihah baru ditunggu sampai imam sujud pertama. Jadi tiga rukun maksudnya. Jadi misalkan dia terlambat masbuk dan dia punya waktu untuk membaca Al-Fatihah, atau dia main-main, ngumpul dulu di luar, ngerokok dulu misalkan. Jadi dia masuk, imamnya masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalkan. Nah, imamnya langsung baca qul ya ayyuhal kafir. Kira-kira sempat enggak baca Fatihah? Masih sempat. Dia langsung takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba imamnya ruku. Maka tunggu sampai sujud. Maksudnya begini. Kalau ruku, dia jangan ikut ruku. Tetap selesaikan Fatihahnya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Lalu belum selesai juga. Tetap dia harus apa namanya? Tetap baca Fatihah. Nah, kalau sudah selesai baca Fatihah, baru dia ruku. Bistu itidal, baru ngejar imam. Tiba-tiba imamnya sujud. Kalau sudah mau sujud ini, dia belum juga menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka dia langsung ruku. Jangan langsung sujud, enggak. Langsung ruku. Karena ketinggalan tiga rukun batal. Jadi ruku, iktidal, sujud. Kalau kepala imam sudah menyentuh tanah, menyentuh pas sujud, itu sudah masuk rukun ketiga. Kalau dia masih belum ruku juga ketika imam sudah, apa namanya, kepalanya sudah menyentuh pas sujud, maka sholatnya batal. Nah, jadi bagaimana? Ya kalau misalnya ini enggak rukuk, enggak bisa nih, enggak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah sementara imam sudah itidal. Ya sudah, berarti Fatihahnya ditinggal, dia ruku, lalu itidal, nyusul imam, jangan sampai imam sujud, dia masih belum ruku juga karena nanti ketinggalan tiga rukun batal salatnya. Maka dia ruku, itidal, sujud gitu sampai ngikutin imam. Nah, nanti ketika imam salam, dia berdiri nambah satu rakaat. Itu kalau dia masbuk ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, hanya saja mungkin karena bacaannya lama atau imamnya agak cepat gitu loh. Paham? Nah, itu kalau batasan sujud yang tadi dikatakan. Bukan sujud patokannya tiga rukun. Paham? Maka katanya itu lihat di mana itu? Ini kayaknya orang luar, ya. Nah, itu caranya. Jadi ada dua, apakah dia bisa membaca Fatihah, apakah dia mempunyai waktu yang panjang untuk membaca Al-Fatihah, atau dia tidak mempunyai waktu yang panjang untuk membaca Al-Fatihah. Caranya ada tadi. Wallahu a'lam.